Kyoto, balik sama bodoh dan standar luar. Ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka. Sanita tahu kalau Denis suka sah. Akhirnya dia pacaran emosi sama sah. Jujur saya bilang kalau Sanita tahu, saya juga tahu. Saya sudah capek, tak parang jam rancang terus. Kau yang heboh, bikin kau punya jurus. Mungkin kau bilang pilih Kyoto. Mending sama bodoh, ada sepeda buat kau.